Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كمسلمين جماعة صلاة المغرب yang saya muliakan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua, yaitu salat lima waktu secara berjamaah, terlebih lagi pada waktu ini salat maghrib dengan pertolongan Allah dan taufik dari Allah. Kita telah melaksanakan kewajibannya, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan tentunya seluruh hal ini adalah merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Ni'matul iman, ni'matul hidayah, ni'matul taqwa, ni'mat keimanan kepada Allah, ni'mat petunjuk kepada jalan yang lurus, ni'mat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah adalah merupakan nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat-nikmat dunia yang kita rasakan. Maka oleh karena itulah seorang hamba hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat ini kepadanya. Karena sungguh merugi orang-orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah berupa petunjuk dan hidayah, demikian pula nikmat iman dan takwa. Oleh karena itulah seorang hamba hendaknya selalu menyadari bahwasanya seluruh kenikmatan yang ia rasakannya, terlebih nikmat iman, keimanan kepada Allah sehingga dia mampu menjalankan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan-larangan Allah, seluruh hal itu tentunya karena taufik dari Allah, karena rahmat dari Allah kepadanya. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kalau seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, niscaya kalian akan termasuk dari orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah hendaknya kita menyadari betapa besarnya nikmatul hidayah, nikmatul iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan hal itu telah disadari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mempersiapkan parit Khandaq dalam peperangan Khandaq. Maka mereka melantunkan syair yang menunjukkan akan besarnya nikmat dan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka menyadari seluruh apa yang mereka dapatkan, seluruh apa yang mereka lakukan dari keimanan mereka kepada Allah, seluruhnya berasal dari Allah, taufik dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan mereka, mereka mengatakan, "Laulallah mahtadaina wa la sallaina wa la tasaddaqna. Laulallah mahtadaina." Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala sallaina, dan kalau bukan pula karena karunia Allah, rahmat Allah, maka kita tidak akan mampu melaksanakan sholat lima waktu. Wala tasaddaqna, dan kalau juga bukan karena rahmat Allah, karena karunia Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang hamba hendaknya menyadari bahwasanya seluruh apa yang dilakukannya dari bukti keimanan dia kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, tentunya seluruh hal itu disebabkan karena taufik dari Allah, disebabkan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan disebabkan pula karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memilih engkau dari seluruh manusia, diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal Islam, untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai muslim, maka yang berikutnya haruslah dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga merupakan nikmat dari Allah. Ketika seseorang diberi kemudahan untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, maka hal ini adalah merupakan karunia yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri kita. Seorang mukmin yang menyadari akan besarnya nikmat ini, nikmat talabul ilmi, nikmat untuk senantiasa mempelajari agama Allah, nikmat untuk senantiasa terbimbing di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam ayatnya agar kita belajar, agar kita menuntut ilmu, tidak hanya sebatas engkau sebagai muslim, sebagai seorang mukmin, namun seorang yang benar-benar keimanannya kepada Allah, dia akan benar-benar mewujudkan keimanan dia kepada Allah, maka dia akan bersemangat untuk mempelajari agama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan dia untuk belajar. Di dalam ayatnya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam makna ilam ay ta'allam wafham wa tayaqqan. I'lam, ketahuilah, kata Allah. Maknanya, kata para ulama, ay ta'allam, pelajarilah. Pelajarilah dan pahamilah. Demikian pula yakinilah apa yang harus kita pelajari, apa yang harus naam kita pahami, tentunya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita perkara yang pokok, perkara yang utama, perkara yang paling penting dari perkara yang penting-penting berikutnya untuk kita pelajari, untuk kita memahaminya, yaitu tauhidullah. Tauhidullah. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, fa'lam, ketahuilah, yaitu pelajarilah, pahamilah, nah, dan yakinilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian setelah itu beramal dengan amalan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu istighfar, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah dari segala dosa-dosamu, yang menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya beramal dibangun di atas ilmu yang benar. Demikian pula berucap di atas ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Rasulullah SAW. Dan hendaknya Al-Quran dan sunnah dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari sebuah bab yang menunjukkan akan pentingnya ilmu, akan pentingnya bagi kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk mempelajarinya. Karena tidaklah suatu amalan yang kita lakukan haruslah dibangun di atas ilmu. Tidak pula suatu ucapan yang kita ucapkan melainkan harus dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari sebuah bab, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan firman Allah dalam ayat yang telah kita bacakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, yakni pelajarilah dan pahamilah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling pokok dan yang paling terpenting yang harus kita pelajari dari seluruh bab Islam, yaitu tauhidullah. Yaitu tauhidullah. Kenapa demikian? Karena ketika seorang masuk ke dalam kuburnya, perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar wan nakir adalah perkara tauhid. Perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar wan nakir adalah perkara tauhid. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka? Naam. Siapa rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan seluruh pertanyaan ini adalah pertanyaan naam tauhid dalam bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Man rabbuka? Siapa rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dalam kehidupan dunia ini begitu mudahnya seorang menjawab Rabbi Allah, dinil Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika seorang telah masuk ke dalam kuburnya, tidak semudah seperti apa yang dia bayangkan. Tidak semudah seperti apa yang dia bayangkan ketika dia berada dalam kehidupan dunia ini. Kemudahan itu didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan ucapan tersebut, yang memahami ucapan tersebut, mempelajarinya dan mengamalkannya. Dia mengenal Allah, kemudian dia mengamalkannya. Dia mengenal Allah, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dia mengamalkan apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba. Demikian pula dia mengenal agama Islam dan dia pun mengamalkan Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula dia mengenal Rasulullah SAW dan kemudian dia pun mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian seorang mukmin tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas ucapan dia mengenal Allah, namun dia tidak mempelajari apa hak-hak Allah kepadanya. Nah, dia tidak mengetahui tentang agama Allah, dia tidak mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana bisa dia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar wan nakir dalam keadaan dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, tidak mengenal Rasulullah SAW dengan pengenalan yang baik. Nah, maka oleh karena itulah seseorang hendaknya bersemangat untuk mempelajari agama Allah. Dan perkara yang kotor dan yang terpenting bagi dia, yang utama adalah yaitu mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah engkau kepada Allah atas segala dosa-dosamu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu sebelum berucap dan beramal. Maka tentunya seorang mukmin, seorang muslim hendaknya membangun ucapannya di atas ilmu, membangun amalannya di atas ilmu, sehingga dia terbimbing dengan bimbingan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan seseorang mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mengenal mana perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadanya dan manakah perkara-perkara yang Allah larang darinya. Demikian pula dengan ilmu, dia akan mengenal perkara-perkara yang halal, dan demikian pula lawan dari perkara yang halal, yaitu perkara haram. Dengan menuntut ilmu, dengan belajar agama Allah, dia akan mengerti mana perkara tauhid, mana perkara lawan dari tauhid, yaitu syirik. Dengan menuntut ilmu, dia akan mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW, perkara-perkara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mana perkara-perkara yang merupakan lawan yang bukan dari tuntunan Rasulullah SAW. Dengan seorang mempelajari agama Allah, dengan menuntut ilmu, seseorang akan mengerti mana jalan-jalan kebaikan dan mana jalan-jalan keburukan. Dengan menuntut ilmu, seorang akan menempuh jalan-jalan yang akan bisa mengantarkan dia kepada surga Allah, dan dia akan menjauhi jalan-jalan yang akan bisa mengantarkan dia dari kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar manfaat yang akan diraih seseorang yang selalu bersemangat untuk mempelajari agama Allah. Dia akan terbimbing dengan bimbingan yang benar. Dia akan terbimbing dengan bimbingan yang benar. Dia akan selamat dari siksaan, dan tentunya dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka akan begitu besarnya keutamaan seorang mempelajari agama Allah. Maka demikianlah Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, wajib bagi setiap individu-individu muslim. Karena seseorang tidak bisa tentunya akan mengamalkan Islam dengan baik dan benar tanpa ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seseorang tidak boleh beramal dibangun di atas perasaannya, dibangun dengan hanya sebatas semangat belaka, namun dia harus terbimbing dengan bimbingan yang benar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk mempelajari agama Allah, memuji orang-orang yang berilmu. Di dalam ayatnya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Nah, darajat, dengan sekian derajat lebih banyak daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman kepada Allah. Orang-orang yang berilmu, nah, bersemangat mempelajari agama Allah, maka Allah akan memberikan keutamaan yang besar kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, membedakan antara seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan di dalam ayat tersebut Allah bertanya, namun pertanyaannya dalam bentuk pengingkaran. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengerti agama Allah dan orang yang tidak mengerti? Pertanyaan ini bentuknya pengingkaran dari Allah, yang konteksnya adalah pernyataan tidak akan sama. Jawabannya hanya satu, tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seorang yang berilmu akan senantiasa terbimbing dengan bimbingan yang benar. Dia akan mengerti mana perkara halal, mana perkara haram. Dia akan mengerti ini adalah kebaikan dan ini adalah keburukan. Nah, karena seorang yang tidak mengerti, yang tidak belajar, maka bisa jadi dia akan terjerumus. Terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kebodohan dia, disebabkan karena kejahilan dia. Naam. Oleh karena itulah disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, naam, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kata Hudzaifah, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an al-khair wa ana sa'altu 'an al-sharr makhafata an yudrikani." Dahulu kata Rasulullah, kata sahabat Hudzaifah, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Bertanya tentang kebaikan-kebaikan, apa keutamaan ini, apa keutamaan amalan ini. Wa ana sa'altu 'an asy-syarr. Adapun saya bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang buruk. Makhafata ayudrikani, karena saya khawatir perkara itu saya akan terjatuh di dalamnya. Karena saya khawatir kejelekan tersebut akan menimpa diriku, keburukan tersebut akan menimpa diriku, disebabkan karena kejahilan, disebabkan karena kebodohan. Kejahilan inilah yang membuat seorang akan terjatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka oleh karena itulah kaum muslimin yang saya hormati, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya mempelajari agama Allah dan begitu mulianya ilmu ini, sampai-sampai naam, orang-orang selalu mengaku-mengaku punya ilmu dan tidak mau dikatakan orang bodoh. Naam, dan sangat senang kalau dia dikatakan orang yang berilmu dan tidak mau dikatakan orang yang bodoh. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari ucapan yang mulia ini, ya, dari seorang yang mulia, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kafa bil ilmi syarafan ayyad'iyahu man la yuhsinu wa yafraha idza nusiba ilayhi." Kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu itu dikatakan sesuatu yang mulia. Cukuplah ilmu itu dikatakan sesuatu yang mulia, karena di sana ada orang-orang yang mengaku punya ilmu dalam keadaan dia tidak punya ilmu. Dalam keadaan dia tidak punya ilmu, tapi senang. Wa yafraha idza nusiba ilayhi, dan dia senang apabila ilmu itu disandarkan padanya. Nah, wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah nah kebodohan itu dikatakan sebagai sesuatu yang tercela. Kenapa? Ayyatabarra minhu man huwa fi, yaitu seorang yang berlepas diri dari kebodohan, ya, padahal dia adalah orang yang bodoh, ya, dalam keadaan kebodohan itu ada padanya. Demikianlah keadaan yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Orang-orang tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh, maunya dikatakan orang yang berilmu. Namun sungguh aneh, bagaimana bisa dikatakan orang yang berilmu dalam keadaan dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat dan hadis yang telah kita sebutkan nah tentang ilmu, maka para ulama menerangkan bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, maka ketahuilah yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka dengan sekian derajat dengan ilmu yang mereka ketahui, yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, Dan demikian pula ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i adalah merupakan kewajiban bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bagi tiap individu-individu muslim. Begitu besar dan banyak keutamaan yang akan diraih bagi seorang yang mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu. Perhatikan, para ulama menerangkan, ya, seperti Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini ketika menerangkan man salaka tariqan. Nah, barang siapa yang menempuh suatu jalan, kata para ulama, kata Imam As-Sa'di, apakah jalan itu tariq al-ma'nawi atau hissi? Apakah jalan yang sifatnya ma'nawi ataukah hissi? Yang hissi, yang bisa dirasakan oleh panca indera, seperti seorang menempuh jalan, dia berjalan dari rumahnya menuju tempat majelis ilmu. Dia berjalan dari rumahnya, apakah dia mengendarai kendaraan dari rumahnya menuju kepada majelis ilmu? Nah, menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, dia hadir di sebuah masjid untuk mendengarkan ilmu, ataukah upaya yang lainnya, dia mencatat ilmu, ya, berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut, dia sadar oleh panca inderanya. Kemudian setelah dia mencatat, dia mengulangi pelajaran tersebut, dia membacanya, mengulangi kembali, mencatat ulang dari ilmu yang didapatkannya. Nah, ini sebagai upaya, nah, usaha, ya, yang sifatnya hissi. Man saraka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, barang siapa yang menempuh satu upaya, barang siapa yang menempuh satu usaha, nah, yaltamisu fil ilman, yang dia dalam upaya tersebut dalam rangka mencari ilmu, jalan yang dia tempuh bukan untuk mencari dunia tapi mencari ilmu. Nah, adapun yang sifatnya ma'nawi, yaitu dia duduk bersabar, sabar mendengarkan ilmu, sabar menyimak ilmu, ini adalah upaya yang sifatnya ma'nawi. Nah, ketika seorang hadir di majelis ilmu, dia berusaha untuk menyimak ilmu dan penuh kesabaran. Nah, di dalam majelis tersebut, barang siapa yang menempuh suatu jalan, kata Rasulullah SAW, apakah jalan atau usaha, upaya yang sifatnya ma'nawi ataupun hissi, ya, yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, yang tadi supaya ilman, dalam rangka mencari ilmu, perhatikan apa keutamaan yang akan diraihnya. Rasulullah mengatakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ingin meraih keutamaan yang besar ini? Tidakkah kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah? Tentunya jawabannya pasti kita menginginkan keutamaan tersebut. Keutamaan tersebut. Dan lagi-lagi, begitu banyak keutamaan yang akan bisa diraih bagi seorang yang selalu berusaha menyempatkan dirinya untuk menghadiri majelis ilmu dengan sekian banyak kesibukan-kesibukan yang dia lakukan, namun dia berusaha untuk menyempatkan waktunya nak hadir di majelis ilmu, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Keutamaan yang besar dari sekian banyak keutamaan yang akan didapatkan bagi seorang pencari ilmu, seorang yang bersemangat untuk hadir di dalam majlis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka berkumpul di masjid tersebut membaca Al-Quran, dalam rangka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mengajarkan satu dengan yang lainnya tentang Al-Quran, yaitu mereka bermajlis ilmu, ada yang mengajarkan kepada mereka ilmu dan yang lainnya mendengarkan tentang makna dari Al-Quran, makna hadis Rasulullah SAW, wa yatadarasuna fima bainahum. Ketika mereka melakukan hal ini, kata Rasulullah, hadir di majlis masjid Allah, belajar agama Allah, perhatikan keutamaan yang mereka akan dapatkan. Illa nazarat alaihimu sakinah, melainkan akan diberikan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Akan diberikan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Berapa banyak di zaman kita sekarang ini orang-orang dengan sekian banyak kesibukannya mencari ketenangan hidup, namun sayangnya sebahagian besar mereka mencari jalan ketenangan di dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengerti bahwasanya ternyata ketenangan hati, ketenangan hidup akan bisa diraih ketika dia menghadiri majelis ilmu yang di sana diajarkan ayat Allah dan diajarkan pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan seorang yang hadir di majlis ilmu, di masjid Allah, dalam rangka mempelajari agama Allah, maka keutamaan yang didapatkan adalah Allah akan menerikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Yang berikutnya, yang kedua, wa ghasyathum rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan kasih sayang Allah? Apakah ada di antara kita yang tidak mau Allah sayang kepadanya? Kalau seorang hamba telah dicintai oleh Allah, kalau seorang hamba telah dirahmati oleh Allah, ketika Allah mencintai engkau, ketika Allah merahmati engkau, maka niscaya Allah senantiasa akan menjagamu dan melindungimu. Tidak ada satupun yang akan bisa mengganggumu. Allah mencintaimu, Allah Subhanahu wa taala sayang kepadamu. Allah akan mudahkan segala urusanmu, Allah akan membantu segala kesulitanmu. Demikianlah Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepadamu ketika engkau hadir di majlis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu pula, kemudian disebutkan Rasulullah keutamaan yang ketiga, wa haffathumul malaika, dan para malaikat akan menaungi mereka, orang-orang yang duduk mencari ilmu di masjid Allah. Tentunya naungan para malaikat dalam bentuk mereka akan mendoakan kalian, meminta ampun kepada Allah. Dan yang berikutnya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Ini keutamaan yang sangat besar yang akan bisa diraih bagi seorang yang bersemangat di dalam menghadiri majlis ilmu, bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, mintalah doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada engkau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan senantiasa membimbing engkau kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, agar engkau tergolong dari orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa, dan senantiasa kita memanjatkan doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa memberikan pengaruh pada diri kita, ilmu yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqan thayyiban, yaitu rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah, yaitu amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, dan amalan yang dibangun di atas petunjuk Rasulullah SAW. Inilah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu bersemangat mencari ilmu sampai kita mati, sampai ajal menjemput, Nah, tidak ada batasan ilmu bagi kita untuk mencari ilmu. Senantiasa kita bersemangat mencarinya sampai ajal menjemput kita, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat, demikian pula orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang berikutnya mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, nah, bisa memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Nah, yang kita meminta kepada Allah, nah, ampunan, keberkahan dari seluruh umur kita dan dari seluruh perkara-perkara kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna, jazakumullahu khairan. Subhanallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.